Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hak yang kelima sesama muslim. Apa itu? Apabila sakit, maka kita membesuknya. Hari ini kita akan membahas hak yang keenam, yang terakhir yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fa atbi'hu. Apabila saudaramu sesama muslim meninggal, maka iringilah jenazahnya. Antarkanlah jenazahnya. Ini adalah hak yang keenam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim itu ada berapa? Ada enam. Yang pertama kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ini yang pertama sudah kita jelaskan alhamdulillah pada sekian pertemuan. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Yang keempat, kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, yang kemarin, wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit, maka besuklah dia. Nah, yang keenam yang terakhir malam hari ini, wa idza mata fa'atsbi'hu. Kalau saudaramu sesama muslim itu meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis ini, jamaah yang kami hormati, atau hak yang keenam ini, yaitu mengantarkan jenazah, adalah merupakan salah satu hak sesama muslim yang sering diabaikan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan haqqul muslimi 'alal muslim. Setiap muslim itu berhak atas muslim yang lainnya untuk salah satunya diantarkan jenazahnya. Jadi ketika ada seorang muslim meninggal dunia, kemudian tidak kita antarkan jenazahnya, padahal kita mampu, maka kita telah mengabaikan salah satu hak sesama muslim. Jenazahnya itu harus kita kenal atau sembarang jenazah muslim? Yang kita kenal atau semuanya kita kenal atau enggak kenal, enggak kita kenal kita antar? Yang kita kenal saja atau yang termasuk yang tidak kita kenal? Semuanya. Yang penting muslim. Sehingga tidak ada istilah ketika kita mengantar jenazah, jenengan si sinten. Itu enggak benar. Ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga, ini si siapa ini yang ngantar jenazah? Saya siapa? Saya saudara jenazah ini. Saking pundi? Saudara? Sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten-mboten maksudnya anu keturunan saking pundi, sami-sami keturunannya Nabi Adam. Sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi salah kaprah. Ketika ada mengantarkan jenazah itu kita pilih-pilih dalam arti oh ini saudara saya, ini tidak. Ini saya kenal, ini tidak. Itu enggak benar. Ya. Jadi setiap ada muslim dan kita mampu untuk mengantarkan jenazahnya, maka kita antar. Keutamanya besar banget. Hadis yang sering kita dengar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah takziah sampai jenazah itu disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Nanti saya akan jelaskan apa arti dari satu qirat. Jadi takziah sampai nyolati. Banyak orang takziah cuma duduk-duduk ngentongakan permen. Ya. Sudah kayak gitu sambil ngobrol karo udud. Bayangkan, takziah kok malah ngobrol, nyolat enggak. Dan itu subhanallah banyak di masyarakat. Jadi saya perhatikan itu kadang-kadang dari sekian banyak yang hadir yang takziah, katakanlah 10, 100, 200, yang nyolati paling 10, 20 ya. Mereka ke situ cuma duduk-duduk saja. Ya. Padahal pahalanya nanti saya akan jelaskan besar satu qirat. Ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syahidaha hatta tudfan." Barang siapa yang bertakziah menghadiri jenazah sampai dimakamkan alias nganter sampai ke mana? Ke kuburan, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Kalau tadi sampai nyolati dapat satu qirat, kalau dua qirat itu buat mereka yang nyolati kemudian mengantarkan sampai ke makam. Dan ini lebih sedikit lagi. Yang nyolati sedikit, yang nganter lebih sedikit lagi. Banyak mereka begitu jenazah diantar ke mana? Ke pemakaman, satu persatu. Ya, melipir, melipir, melipir, longa. Yang ini juga sini, sini. Akhirnya yang sampai ke pemakaman lebih sedikit lagi. Dan di antara yang di pemakaman yang khusyuk, yang mikirin masalah mati, dari yang sedikit itu lebih sedikit lagi. Jadi sedikit dari sedikit dari sedikit. Berarti sedikitnya pol, sedikit banget. Ya. Jadi mungkin obrolan yang tadi belum selesai di mana? Di rumahnya pihak yang sedang berbela sungkawa tadi, mungkin belum selesai, akhirnya dilanjutkan di mana? Di kuburan. Itu pun sambil duduk nyantai di atas nisan. Dan itu salah satu efek negatif dari nisan. Ya, karena masang nisannya sudah enggak dibenarkan oleh agama, sehingga menimbulkan ekses negatif yang lainnya. Jadi dari awal sudah enggak benar, bikin nisan itu sudah enggak benar. Nisan yang di apa? Di keramik ya, nisan yang di keramik ya, sampai ada yang tinggi gitu kan. Itu sudah enggak benar. Makanya yang enggak benar ini menimbulkan rentetan yang enggak benar-benar lainnya. Ya siapa yang enggak enak? Waduh, ki pelong temen ki, penak temen ki. Nggo ngapa? Nggo jagongan. Akhirnya itu pada duduk di atas nisan. Padahal bikin nisannya sudah dilarang oleh Rasul, duduknya juga dilarang sama Rasul. Coba seandainya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah dibikin nisan, yang penting ada tanda ya, entah batu, entah kayu ya, yang awet batu. Kemudian enggak usah dibikin apa namanya tadi? Nisan pakai keramik. Coba kira-kira orang mau duduk di mana? Enggak ada peluang. Ya. Makanya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan mengantar jenazah, orang yang takziah sampai nyolati dapat satu qirat. Kemudian yang nyolati sampai mengantar jenazah ke pemakaman dapat dua qirat. Kemudian ditanya, ya, ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wama qiratani?" Wama qiratani? Qirat itu apa? Satu qirat itu seperti apa? Dua qirat seperti apa? Maka kemudian beliau menjawab, "Mithlul jabalainil azimain." Dua qirat itu sama dengan dua gunung besar. Satu qirat berarti satu gunung, dua qirat berarti dua gunung. Dua gunung apa gue? Pahala. Ya. Gunung besar gue besarnya sepira Ustaz? Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kalau tadi Bukhari Muslim, kata beliau, asgharuhuma mislu Uhudin. Yang paling kecil di antara dua gunung itu seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu semacam perbukitan yang lumayan tinggi, panjangnya sekitar 8 km. Berarti berapa ton itu? Pahala berapa ton? Cuma dengan apa? Ngantar jenazah sampai ke pemakaman. Atau kalau jenengan merasa lah rong gunung kakean, embok bisa kakean pahala, nyong tak segunung bae nyolati. Coba nyolati itu berapa menit? Jangan-jangan jenengan orang pernah nyolati, mulai orang ngerti. Oh ya enggak Ustaz, masa sholat sambil ngelihat apa? Jam. Ya utuh kayak gue. Maksudnya Anda itu kira-kira sholat berapa menit? Nyolati jenazah kan gak ada berapa rokaat? Jangan-jangan gak tahu ini. Berapa rokaat sholat jenazah? Gak ada rokaat ya? Gak ada, alhamdulillah. Gua nasi patang rokaat Ustaz. Saking orang tahu nyolati ya. Cuma satu rokaat gak nyampe. Ya karena kan gak ada rukuknya, gak ada sujudnya, berarti kan satu rakaat gak nyampe. Ya. Cuma empat takbir, bayangkan. Nyolati jenazah hanya dengan empat takbir. Itu mendapatkan pahala segunung. Dan yang paling kecilnya itu gunung Uhud. Ya apa tidak rugi sekali orang-orang yang cuma pahala sudah di depan dia, kok malah terima no ngentongakan permen? Subhanallah. Mungkin kata dia, lah Ustaz, eman-eman permene, la ilaha illallah. Lebih mentingahkan permene daripada pahala satu gunung. Ya Allah, ya Rabbi. Kira-kira nih, kalau misalnya ada orang meninggal, kemudian dikasih pengumuman, siapa yang nyolati dapat 10, bukan 10, dapat 50.000. Kira-kira pada nyolati apa orang? Wah, digoleti dengan di gue. Walaupun sekarang Banyumas kudu mumpur balinga goleti, ana bagi-bagi 50.000. 50.000. Ini bukan 50.000. Ini satu gunung emas. Bukan, lebih mahal daripada emas. Kalau emas itu bisa habis, sebesar gunung pun emas itu akan habis. Kalau enggak percaya, lihat Freeport. Enteng, Mbok. Berapa gunung di sana? Bergunung-gunung. Kalau ngelihat penggaliannya itu sampai, ya Allah, enggak tahu nanti kalau sudah habis emasnya jadi apa itu sudah. Ya. Emas itu habis. Sebesar apapun emas akan habis. Ya. Yang enggak akan habis adalah pahala yang akan kita manfaatkan nanti pada hari kiamat. Khalidina fiha abada. Akan kekal menikmati pahala itu selama-lamanya. Itu kita abaikan. Makanya subhanallah, ini hadis pernah sampai ke telinganya Ibnu Umar. Jadi tadi hadis dari Abu Hurairah. Ini hadis sampai ke telinganya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat juga dahulu, yusalli 'alaiha tsumma yansarif. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu biasanya dahulu setelah nyolati jenazah pulang. Yang penting sudah nyolati. Falamma balaghahu haditsu Abi Hurairah, ketika hadis Abu Hurairah itu sampai ke telinga beliau, oh ternyata Nabi SAW ngajarin gak cukup sampai nyolati tok, tapi Nabi ngajarin sampai mengantar jenazah ke kuburan, dan itu mendapatkan pahala 2 qirat, 2 gunung Uhud lebih besar dari itu. Begitu mendengar hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa komentarnya Ibnu Umar? Laqad dayya'na qararita katsira. Sungguh kita ini sudah menyia-nyiakan begitu banyak pahala berkirat-kirat, alias bergunung-gunung pahala, selama ini kita abaikan dan kita sia-siakan. Padahal sudah di depan mata kita. Maka kembali kepada pembahasan hak sesama muslim, kalau dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Bukan sekedar disolati, tapi juga diantar sampai ke pemakaman. Tadi sudah kita sampaikan, jenazah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal. Pertanyaannya, kalau jenazah itu tidak kita kenal atau kita kenal tapi dia non muslim, apa? Jenazahnya non muslim, gimana? Kita antar juga atau tidak? Nek budene kepriwe? Atau ponakan, gimana? Atau mertua? Kok diem? Tadi katanya tidak. Tidak, tetap tidak. Masya Allah. Karena non muslim. Yeah. Kalau kita baca hadisnya, hakul muslimi alal muslim, hak sesama muslim. Kalau kita baca hadis itu, seakan-akan ini hadis hanya berlaku untuk sesama muslim. Kalau non muslim bagaimana? Para ulama kita berbeda pendapat. ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kita bahas yang mana? Yang membolehkan dulu apa yang enggak membolehkan dulu? Terserah. Yang membolehkan dulu, ya. Yang membolehkan. Ulama yang membolehkan adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Dan juga ulama Syafi'iyah. Alias ulama mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat boleh mengantar jenazah non muslim, tapi ada tapinya, dia itu masih kerabat, masih kerabat atau tetangga, atau tetangga. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah praktek sebagian sahabat Nabi SAW. Dalil mereka apa? Praktek sebagian sahabat Nabi SAW. Dan kias. Apa? Kias. Kias itu apa toh? Kias itu analogi. Apa maning gue analogi? Yes, nanti kita akan jelaskan. Ya. Berarti dalil mereka apa? Praktek sebagian sahabat Nabi. Yang kedua, kias. Adapun praktek sebagian sahabat Nabi adalah apa yang diriwayatkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq. Matat Ummul Harith Ibni Abi Rabi'ah wa kanat Nasraniyah. Pada suatu hari ibunya Al-Harith bin Abi Rabi'ah meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Ibunya Al-Harith Ibnu Abi Rabi'ah. Dan wanita tersebut, yaitu ibunya Al-Harith, adalah seorang Nasrani. Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Fasyayya'aha ashabu Muhammadin SAW. Para sahabat Nabi SAW ikut mengantarkan jenazah wanita tersebut. Padahal non-muslim. Ini dalil yang pertama. Praktek apa? Para sahabat Nabi. Ingat-ingat. Apa? Praktek para sahabat Nabi. Ini penting. Untuk nanti perbandingan dengan dalilnya pendapat yang kedua. Apa dalilnya? Praktek sebagian sahabat Nabi SAW yang mengantarkan jenazah seorang wanita beragama Nasrani. Dalil yang kedua, kias. Kias apa? Menganalogikan dengan Nabi SAW pernah membesuk seorang anak Yahudi yang sakit. Kata mereka, kita kiaskan, Nabi pernah membesuk orang non-muslim sakit. Yang mirip-mirip kan antara membesuk orang sakit dengan mengantar jenazahnya. Itu namanya kias. Ya, kias itu adalah memirip-miripkan. Ya. Jadi seperti ini dibolehkan berarti kayak gini kan mirip, maka berarti hukumnya boleh. Itu kira-kira, itu gampangan bahasa saya. Ya. Jadi itu namanya kias. Mengkiaskan dengan praktek Rasul SAW. Tapi kalau Rasul sendiri belum ditemukan riwayat yang beliau pernah mengantar jenazah orang kafir. Cuma Nabi pernah membesuk orang kafir yang sakit. Ya membesuk orang sakit sama orang meninggal yang mirip-mirip lah. Makanya boleh. Ini adalah dalil yang kedua. Sudah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh atau tidak? Boleh. Dan mereka adalah Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Syafi'i. Dalilnya apa tadi? Praktek sahabat Nabi dan kias. Pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, boleh. Pendapat yang kedua berarti tidak boleh. Siapakah ulama yang berpendapat tidak boleh? Mereka adalah ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hambali. Siapa? Ulama madhab Maliki sama ulama madhab Hambali. Coba kita ulang lagi. Tadi yang pertama siapa ulamanya? Imam Abu Hanifah sama madhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, ulama madhab Hambali dan ulama madhab Maliki. Apa dalil mereka? Dalil mereka Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Apa dalil mereka? Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Kalau tadi pendapat pertama, dalilnya apa? Praktek sahabat Nabi dan kias. Diingat-ingat ya. Pendapat yang kedua, apa dalil mereka? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa dalil mereka dari Al-Quran? Surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84. Apa bunyinya? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu menyolati, mendoakan orang-orang yang meninggal dari kalangan mereka, alias orang kafir. Jangan sekali-kali kalian menyolati, mendoakan orang-orang kafir yang meninggal dunia. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Di atas kuburannya. Bukan berarti di atas kuburannya persis, maksudnya ya, ya di sampingnya atau di depannya, di kanannya. Ini ayat, kata ulama Hambali, ini adalah larangan untuk nyolati, larangan untuk mendoakan, larangan untuk berdiri di atas kuburannya atau di sampingnya, di depannya. Kata mereka, orang mengantarkan jenazah itu mirip-mirip dengan mendoakan dan nyolati. Ya. Sehingga kata mereka, tidak boleh. Tidak boleh. Sebab ketika kita mengantarkan jenazah sama menyolati, itu ada unsur penghormatan kepada non-muslim tersebut. Sedangkan non-muslim itu di dalam agama kita tidak layak untuk dimuliakan. Ya, tidak layak untuk dimuliakan. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya ulama Maliki sama Hambali. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kalau saudara bagaimana, Ustaz? Kalau saudara juga enggak boleh. Dalilnya surat At-Taubah ayat 113. Kalau tadi berapa? At-Taubah ayat 84. Sekarang At-Taubah 113. Di situ Allah dengan tegas mengatakan, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman, "an yastaghfiru lil-musyrikin," untuk mendoakan orang-orang musyrik, "walau kanu uli qurba," sekalipun mereka adalah kerabat mereka. Berarti ini lebih spesifik lagi. Walaupun dia itu kerabat kalian, tidak boleh kalian doakan. Ya, ini surat At-Taubah ayat 113. Masih ada dalil yang lain. Saya cukupkan dua ayat tadi. Tadi saya katakan dalilnya Quran sama hadis. Hadis Nabi, apa dalilnya? Adalah ketika paman beliau yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Siapa itu? Abu Talib. Dan masih ingat bagi yang hadir pengajian sirah Nabi SAW kemarin di mana? Di Masjid Agung Baitus Salam. Paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan beragama Islam atau tidak? Tidak beragama Islam. Apakah Rasul SAW mengantar jenazah pamannya ke kuburan? Mengantar tidak? Tidak mengantar. Padahal ini adalah kerabat beliau yang sangat berjasa kepada Nabi SAW. bukan hanya berjasa kepada Nabi, juga berjasa kepada agama Islam. Bukan berjasa, bukan hanya berjasa kepada Nabi secara pribadi, juga berjasa kepada agama Islam, karena beliau melindungi Nabi SAW yang mendakwahkan agama Islam. Bahkan kemarin saya sampaikan ketika pengajian fikih sirah, bisa jadi jasanya Abu Thalib terhadap Islam dibandingkan jasanya kita kepada Islam besar mana? Bisa jadi besar jasanya Abu Thalib, padahal dia orang kafir, non-muslim. Akan tetapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putranya sendiri? Siapa putranya? Abu Thalib putranya siapa? Banyak. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? An Aliin radhiyallahu anhu qal. Ali ibnu Abi Thalib berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketika bapakku meninggal, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ammaka syaikh dhall qad mat." Wahai Nabi, pamanmu yang tersesat itu, maksudnya yang tidak masuk Islam, bayangkan. Ini anak membicarakan tentang bapaknya, ya. Pamanmu Asy-Syaikh, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang tersesat tersebut, qad mata, sudah meninggal. Sudah meninggal. Qala, Nabi SAW menjawab, idhab fawari abak. Pergilah engkau, kuburkan bapakmu. Kuburkan bapakmu. Itu pesannya Nabi. Nabi berangkat enggak? Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i, dan dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i hadis ini adalah bisa dipakai sabitun masyhur. Ya, masyhur itu terkenal, sabit yakni bisa diamalkan, ya. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengantarkan jenazah siapa? Pamannya sendiri yang sangat berjasa kepada agama ini. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sesuatu yang kaitannya dengan prinsip. Kalau berbuat baik, oke, berbuat baik. Akan tetapi ketika sudah masuk dalam tarafan seperti ini, tahapan seperti ini, maka beliau SAW menganggap itu bagian dari prinsip, sehingga beliau tidak mengantarkan jenazah, walaupun beliau tetap memerintahkan supaya dimakamkan oleh putranya sendiri, yaitu Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ada berapa pendapat berarti? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Mereka adalah ulama Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Mereka berdalil dengan praktek sebagian sahabat Nabi SAW dan kias. Pendapat yang kedua adalah ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hambali. Mereka berdalil dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ustaz, dua pendapat itu Ustaz milih mana? Kalau secara dalil, kelihatan lebih kuat pendapat yang kedua. Karena apa? Dalilnya Quran sama hadis. Kalau dari sisi dalil, itu lebih kuat pendapat yang kedua, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dari praktek di masyarakat, lebih enak yang mana? Kok mengamalkan yang enak, Ustaz? Enggak, kita ngelihat orang itu lebih suka yang mana? Pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya. Kalau ngelihat kebanyakan orang sukanya yang mana? Karena yang pertama ini mungkin dianggap lebih apa ya? Lebih toleran, kemudian apalagi untuk kepentingan politik itu lebih nyaman untuk kepentingan politik. Memang kalau dari sisi dari lebih kuat pendapat yang kedua. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu lebih kuat. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kalau misalnya ada seorang non-muslim meninggal dunia di satu komunitas yang muslim semuanya, ada orang kafir meninggal, dia di kampung, ya, dia di kampung semuanya muslim. Mungkin enggak seperti itu? Banyak mungkin. Itu bagaimana Ustaz? Masa kita enggak ngantar ke kuburan, nanti siapa yang ngurusi jenazahnya Ustaz? Apa mau dibiarkan saja Ustaz? Kalau dibiarkan saja yang rugi kita semua. Apa itu? Ya berbaulah, dibiarkan jenazah. Bagaimana Ustaz? Kalau memang tidak ada yang merawat jenazah tadi dari sesama agama mereka. Dari sesama agama mereka. Dan biasanya mereka ada utusan ya dari tempat ibadah. Kalau Nasrani ya dari gereja ya. Kalau agama yang lain ya dari tempat ibadahnya masing-masing, biasanya mereka ada utusan. Lah kalau ternyata orang tersebut tidak ada yang merawat dari rekan-rekan satu agama mereka, itu bagaimana Ustaz? Kalau memang kondisinya seperti yang disebutkan tadi, maka berarti ini kondisi namanya kondisi darurat. Dan di dalam agama kita, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan kita menjalankan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Ya tadi itu menurut pendapat kedua kan gak boleh. Tapi kondisinya darurat, gimana lagi? Nah Ustaz itu apa gak akal-akalannya Ustaz aja Ustaz? Oh enggak. Buktinya Nabi SAW pernah nyuluh siapa tadi? Siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib muslim atau bukan? Muslim. Bahkan beliau khalifah yang sangat mulia. Disuruh memakamkan siapa? Ayahnya. Berarti nganter gak ke kuburan? Si kepriwe ora. Arep memakamkan orang ngantar mau kuburan kepriwe. Ya. Itu menunjukkan kondisinya darurat. Dan juga pada perang Badar. Pada perang Badar. Ada gak kaum musyrikin yang meninggal? Banyak. Siapa yang memakamkan? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Berarti dalam kondisi darurat tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti habis azan sambil nunggu iqamah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Ada beberapa yang mirip. Assalamualaikum afwan ustaz. Kalau yang meninggal orang yang KTP-nya Islam tapi secara zahir tidak pernah salat, bagaimana, apakah kita menyolati dan mengantarkan jenazahnya atau tidak? Ini mirip juga. Kalau yang meninggal itu muslim tapi tidak sholat, itu dilihat apakah dia itu tidak sholat sama sekali atau dia ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau dia tidak sholat sama sekali, maka bukanlah seorang muslim. Maka bukan seorang muslim. Kalau bukan muslim berarti kita praktekkan firman Allah tadi, yaitu tidak boleh kita mendoakan, termasuk di dalamnya nyolati. Itu kalau tidak sholat sama sekali seumur-umur. Tapi kalau dia kadang sholat kadang tidak, ini masih muslim. Ini masih muslim menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau masih muslim maka setidak-tidaknya ada yang nyolati. Karena menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Seandainya sudah ada yang nyolati maka tidak wajib lagi buat yang lainnya untuk menyolatinya. Ya. Dan boleh bagi seorang tokoh yang terpandang untuk tidak menyolati orang yang tadi, yaitu yang sholatnya bolong, boleh dia tidak nyolati dalam rangka untuk memberikan efek jera buat orang yang lainnya yang masih hidup, sehingga mereka akan berkata, lah kayak sholatnya bolong-bolong redi sholati neng kiai ini nang ustate lah ngasuk-ngasuk nyong arep sholat nyong moh kaya kaya ngora di sholati, itu tidak apa-apa dalam rangka memberikan efek jera. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah tidak nyolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang. Nabi SAW tidak mau menyolati dalam rangka memberikan efek jera, bikin kapok orang-orang yang punya utang, ya, dan tidak membayarnya. Tapi Rasulullah SAW walaupun tidak nyolati, tetap beliau itu memerintahkan sebagian sahabat untuk nyolati. Kata beliau, "Sallu ala sahibikum." Kalian sholatilah teman kalian ini kalau saya enggak nyolati. Kenapa Nabi tetap nyuruh orang lain untuk nyolati? Karena nyolati jenazah hukumnya fardu kifayah, harus ada yang nyolati. Nabi kenapa tidak nyolati? Memberikan efek jera kepada orang lain. Bagaimana kalau orang tua kita atau mertua kita non muslim, sedangkan anak dan menantunya muslim semua, masya Allah. Ini lumayan apa? Situasi yang sulit ya. Padahal mertua ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada dari pihak yang seagama dengan mertua tersebut yang memandikan, maka lebih baik mereka yang memandikan, yang nyolati dan seterusnya. Ya. Kalau ada, kalau ada. Kalau enggak ada ya tadi kondisi apa? Darurat. Anda mandikan boleh, nyolati enggak? Enggak disolati. Sholat kan mendoakan. Mendoakan apa? Supaya diampuni. Orang kafir tidak diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya bisa dipraktekkan keterangan yang tadi sudah pernah saya sampaikan. Saat kami pernah mendengar ada hadis yang menerangkan adanya keistimewaan orang yang meninggal karena sakit perut atau berkaitan dengan perut. Mohon penjelasannya. Iya. Itu termasuk orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Orang yang syahid. Orang yang meninggal karena penyakit perut itu bukan mesti sakit mahrok gitu. Pokoknya penyakit yang di perut. Ya, penyakit di perut banyak. Ada ginjal, ada kanker liver, itu semuanya perut. Pokoknya orang yang meninggal karena sakit di perutnya itu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Nek ora sholat ustaz, nek ora sholat kepriwe ustaz? Nah, gimana? Iya, tentunya hadis Nabi berlaku tadi bagi orang-orang yang muslim, yang sholat ya, sholat, beribadah ya. Jadi kita itu ketika membaca hadis itu jangan cuma dibaca satu hadis, tapi kita berusaha untuk mendudukkan, mengumpulkan banyak hadis. Contoh, tandanya husnul khotimah meninggal hari Jumat misalnya. Loh kayak ustaz meninggal pas Jumatan, bukan pas Jumatan, pas hari Jumat, nengendi, pas lagi nonton ebek ustaz. Lah, kan hari Jumat ustaz. Yang dilihat itu, ya betul itu satu hadis, tapi coba anda lihat hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa tanda husnul khotimah antara lain, atau dalil-dalil yang lain menjelaskan orang itu meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu hadis dipakai, jangan mengabaikan hadis-hadis yang lain. Pemahaman seseorang itu tidak akan benar, tidak akan sempurna terhadap suatu hadis, suatu dalil, kalau tidak dipadukan seluruh dalil yang berkenaan dengan masalah itu. Makanya sebagian ulama hadis mengatakan, innal haditha idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadis itu kalau riwayat-riwayatnya tidak dikumpulkan semuanya, didudukkan, dibaca semuanya, dipadukan, itu enggak bisa dipahami dengan benar. Akan ada kesimpulan yang sifatnya parsial, tidak sempurna. Itu kalau cuma mengambil satu hadis atau dua hadis. Tapi hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan itu harus di kumpulkan, kemudian disimpulkan. Kenapa? Karena agama kita itu bukan dibangun di atas satu ayat atau satu hadis. Agama kita itu dibangun di atas hadis dan Al-Quran semuanya. Ya, makanya panjenengan kalau sudah hafal satu hadis itu jangan apa? Jangan langsung wah nyong wis hafal satu hadis. Enggak. Jadi perlu kita apa? Kita simpulkan, kita kumpulkan. Ustaz, hukum azan dan iqamat di liang kubur bagaimana Ustaz? Ada sebagian berpendapat bahwa azan di kuburan itu dikiaskan dengan azan terhadap bayi yang baru lahir. Jadi orang itu ketika lahir muncul di dunia diazani, ketika meninggalkan dunia juga diazani, dibuka dan ditutup dengan azan. Ada sebagian berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari praktek Rasulullah SAW, maka saya belum menemukan hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika ada orang meninggal beliau ngajak untuk atau mengajarkan untuk diazani. Dan nampaknya itulah yang lebih hati-hati, ya, yang lebih hati-hati untuk amalan kita. Ya, jadi Nabi SAW setahu kami belum pernah mempraktekkan hal tersebut atau mengajarkan hal tersebut dalam hadis yang sahih. Maka lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga solatnya dia semasa hidup dan ketika dia memenuhi panggilan azan semasa dia hidup, itulah yang akan membantu dia. Itulah yang akan membantu dia. Ya kalau memang dia dulunya enggak sholat, ya wis telat. Ya. Dia dulu ketika dipanggil-panggil, ketika masih hidup dipanggil-panggil pakai azan, kok enggak berangkat-berangkat. Wis telat. Sekarang sudah bukan masanya dipanggil lagi. Kalau dipanggil lagi hayya 'alas shalah kemudian bangkit, nanti malah lari semua nanti malah. Ya. Jadi sudah telat. Dia itu dulu seharusnya dia panggil untuk apa? Hayya 'alas shalah itu dulu ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal sudah. Sudah meninggal sudah. Ya, itu sudah tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Waktu beramal sudah selesai, tinggal pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat semasa hidupnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.